إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar adalah merupakan permasalahan yang agung di dalam Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, disebabkan karena mereka senantiasa melaksanakan dan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, disebabkan karena kalian mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-ma'ruf yaitu kullu ma amara Allah bihi min at-ta'at wa summiya ma'rufan li'annahu ta'rifuhu al-uqul as-salimah wal fitr al-mustaqimah. Al-ma'ruf adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Demikian pula rasulnya. Dari ketaatan-ketaatan kepada Allah dan dinamakan al-ma'ruf karena al-uqul as-salimah, akal yang sehat. Demikian pula al-fitr al-mustaqimah, fitrah yang jernih, fitrah yang lurus mengenal perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munkar, adapun al-munkar, wa huwa kullu ma nahaa Allah anhu wa rasuluhu min al-ma'asi wal mukhalafat, yaitu segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, demikian pula rasulnya, dari kemaksiatan kepada Allah dan penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan summiya munkaran liannahu tunkiruhu al-uqul as-salimah wal-fitrah al-mustaqimah, dan dinamakan al-munkar karena perkara tersebut diingkari oleh akal-akal yang sehat. Demikian pula fitrah yang lurus, fitrah yang jernih. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati umat ini, dan mereka adalah sebaik-baik umat, disebabkan karena mereka senantiasa menegakkan al-ma'ruf al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada al-ma'ruf dan mencegah dari al-munkar. Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman agar supaya ada sekelompok ummatin, ada sekelompok dari manusia yang mereka senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kalian sekelompok orang yang mana mereka senantiasa menyuruh kepada al-khair, mengajak kepada al-khair dan memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Oleh karena itu di antara sebab datangnya keberuntungan yaitu selama seseorang senantiasa mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar. Ikhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan umatnya agar senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka seseorang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hendaknya memiliki sifat yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yaitu seseorang yang mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar, hendaknya mereka memiliki ilmu terhadap apa yang mereka perintahkan dan terhadap apa yang mereka larang darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka min al-haq." Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah, maka berilah keputusan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari hukumnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka yang mana sehingga kalian meninggalkan nah kebenaran apa yang telah ada, apa yang telah datang kepadamu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya seseorang yang mengajak kepada al-ma'ruf dan mencegah dari al-munkar agar mereka senantiasa terbimbing dengan ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya agar kalian, agar engkau, nah, tidaklah berbicara, nah, dari sesuatu yang tidak engkau ketahui. Karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, demikian pula hati, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat yang lainnya, dari sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar, yaitu beramal dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Yang mana tentunya perkara ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperingatkan ahlul kitab yang mereka melupakan diri-diri mereka ketika mereka mengajak manusia kepada kebaikan, akan tetapi mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah kalian mengajak, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Wa tansawna anfusakum, ketika kalian mengajak mereka, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, namun kalian melupakan diri-diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Apa kalian tidak berakal ketika kalian mengajak kepada yang ma'ruf namun kalian melupakan diri-diri kalian? Maka oleh karena itulah perkara yang terpenting bagi seorang yang mengajak kepada perkara al-ma'ruf dan melarang dari perkara al-munkar, maka yang terpenting baginya adalah mengamalkan hal yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis tentang ancaman orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada al-ma'ruf, memerintahkan mereka kepada al-ma'ruf dan melarang manusia dari al-munkar, namun mereka tidak melakukan perkara al-ma'ruf, bahkan justru melakukan perkara kemungkaran tersebut. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan penduduk neraka, tentang keadaan seorang yang dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu bersabda, "Yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fa yulqa fil nar." Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang yang mana orang tersebut akan diseret dan kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. فَتَنْجَلِكُ أَبْطَانُ بَطْنِهِ فَتَنْجَلِكُ أَكْتَابُ بَطْنِهِ وَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ وَالْحِمَارُ فِي الرَّحَى. Kemudian orang tersebut setelah dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluarlah usus perutnya, keluar usus perut, dan setelah itu dia pun berputar-putar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang demikian ini, seperti halnya keledai yang berputar-putar di tempat penggilingannya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Kemudian penduduk neraka nar berkumpul mengerumuni orang tersebut dan kemudian bertanya kepada orang yang demikian keadaannya, ya fulan, malak, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulunya mengajak nam kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar? Maka dia pun menjawab, kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha anil munkar wa atihi. Dahulu saya demikian, dahulu saya di dunia demikianlah keadaannya. Saya mengajak manusia untuk melakukan perkara ma'ruf, perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun saya tidak mengerjakannya. Saya tidak mengerjakan apa yang saya perintahkan tersebut. Demikian pula wa anha anil munkar, dan saya pun juga dahulu di dunia melarang dari kemungkaran, melarang dari perkara-perkara kemaksiatan dan dosa, akan tetapi saya mengerjakannya. Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak beramal dengan apa yang diperintahkannya dan dengan apa yang dilarangnya. Maka diantara sifat yang harus dimiliki bagi seorang yang mengajak manusia kepada al-ma'ruf dan melarang manusia dari perkara al-munkar, maka hendaknya dia beramal dengan apa yang dia perintahkan tersebut dan apa yang dilarangnya. Kemudian diantara sifat yang harus dimiliki bagi seorang yang mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar, yaitu memiliki sifat ar-rifq wal-lir, sifat lemah lembut, yang mana ketika seorang menyeru, memerintahkan manusia kepada al-ma'ruf, kepada perkara-perkara ketaatan kepada Allah, dan melarang manusia dari perkara al-munkar, maka hal yang terpenting baginya adalah hendaknya dia mengajak manusia dengan lemah lembut, yang dengannya tentunya akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang sifat yang mulia ini di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rizqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tersebut. Ketika seorang berlemah lembut di dalam seruannya, di dalam ajakannya kepada perkara ma'ruf, dan ketika dia melarang dari perkara munkar, maka tentunya akan mendatangkan kebaikan. Wala yuzau min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikan buruk sesuatu tersebut. Demikianlah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat ar-rifq. Maka hal yang terpenting bagi seorang yang mengajak kepada al-ma'ruf dan melarang dari al-munkar, maka hiasilah dirimu dengan sifat ar-rifq wal-lin, yang mana terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, serulah ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah. Di antara bentuk hikmah seseorang, di antara bentuk al-hikmah yaitu dengan berlemah lembut, dengan memiliki sifat lemah lembut ketika mengajak manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melarang manusia dari melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara sifat yang lainnya yang hendaknya dimiliki bagi seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar yaitu as-sabr. Sifat as-sabr ketika dia mengajak manusia kepada perkara ma'ruf dan ketika dia melarang manusia dari perkara al-munkar, maka hendaknya seseorang hendaknya menyabarkan dirinya ketika mengemban tugas yang berat ini. Tentunya sifat as-sabr ketika dimiliki oleh seseorang, maka ini merupakan sifat yang baik dan ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang luas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma uti ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidaklah seseorang diberikan, dianugerahkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemberian yang lebih luas, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka ini diantara sifat yang harus dimiliki bagi seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dan tentunya sifat-sifat ini adalah merupakan sifat yang mulia yang harus dimiliki bagi para thalabatul ilm, bagi para penuntut ilmu yang dengannya lah mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengajak kepada al-ma'ruf dan mereka melarang dari al-munkar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله، setelah kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mensifati kaum mukminin yang mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka perkara yang terpenting pula bagi kita untuk mengetahuinya bahwasanya ketika seseorang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka hal ini akan mendatangkan kerugian di dunia dan di akhirah, dan demikian pula akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula akan mendatangkan bencana dan malapetaka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan Bani Israel yang mereka telah diberi Alkitab, akan tetapi mereka tidak mengajak kepada al-ma'ruf, dan justru mereka membiarkan enam kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "La'ina alladziina kafaru min bani Israa'iila 'ala lisaani Daawud wa 'Iisa ibn Maryam, dzaalika bima 'asaw wa kaanuu ya'tadun, kaanuu la yatanaahawna 'an munkarin fa'aluuh, labiisa maa kaanuu yaf'aluun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Bani Israel. "La'ina alladziina kafaru min bani Israa'iila 'ala lisaani Daawud wa 'Iisa ibn Maryam." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam. Demikian pula melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Mereka, Allah sebutkan dalam ayat ini tentang keadaan mereka yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima 'asaw wa kaanuu ya'tadun." Yang demikian itu disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah. Dan demikian pula mereka melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka dahulu, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun." Mereka dahulunya tidak saling melarang dari kemungkaran, justru membiarkan kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah mereka. "Labisa ma kanu yaf'alun." Sungguh amat jelek apa yang mereka perbuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Bani Israel yang mana mereka dahulunya membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka, yang mana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang sahih tentang keadaan enam dilaknatnya Bani Israel disebabkan karena ketika itu para ulama mereka ketika melarang kaumnya dari suatu kemungkaran, dan setelah itu mereka membiarkan, bahkan justru mereka pun ikut berserta orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, ikut makan dan minum bersama mereka, dan mereka tidak melarang dari kemungkaran yang dilakukan oleh umat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel disebabkan karena mereka tidak melarang dari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sungguh Rasulullah SAW telah mengancam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Wahai manusia, sungguhnya kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Jadi tentunya tidak akan memudaratkan kalian orang-orang yang telah sesat apabila kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Inna an-nasa idza ra'u adh-dhalim," di dalam riwayat yang lain, "idza ra'u munkaran falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Dalam riwayat yang lainnya, "falam yunkiruhu aw syaka ay ya'umhum Allah biqabi minhu." Dalam riwayat yang lain, biqabihi. Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis yang sahih, kata beliau, apabila manusia melihat sebuah kemungkaran, apabila manusia melihat seseorang yang berbuat kedzaliman, "falam ya'khudhu 'ala yadayhi," kemudian dia tidak menahan, tidak mencegah orang yang berbuat kedzaliman tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, "falam yunkiruhu," kemudian dia tidak mengingkari, perbuatan kemungkaran, "maka awshak ayya'ummahumullahu bi'iqabihi," maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang merata yang juga mengena orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengancam di dalam ayat yang lainnya ketika Allah berfirman, "wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah," wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Dan takutlah kalian dari fitnah, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, akan tetapi juga menimpa orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Oleh karena itulah, tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar akan mencegah datangnya malapetaka dan bahaya, yang juga akan mendatangkan al-falah, kebahagiaan, keberuntungan bagi umat ini. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bagi orang-orang agar mereka senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari al-adab, dari adab yang tentunya hal itu akan mendatangkan kesedihan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.